Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bi sunnati ila midin. Lanjutkan pembahasan kita. Penjelasan tentang syarah dari muqaddimah risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qarawani Abu Abdullah atau Muhammad Abdullah bin Nabi Zaid bin Rahman Al-Qarawani dalam muqaddimah risalah beliau menjelaskan tentang ringkasan jumlah daripada akidah Ahlussunnah Jamaah. Pada masa yang lalu kita banyak berbincang tentang berbagai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama sifat-sifat yang berkenaan dengan perkara yang menjadi perdebatan di antara Ahlul Kalam dan Ahlussunnah Jamaah. Terakhir kita bicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat al-ulu wal istiwa, kemudian juga tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaidah telah disebutkan dalam berapa hal berkenaan nama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, nama Allah Subhanahu wa taala tauqifiyah. Apa maksud dengan tauqifiyah? Bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak boleh dikarang-karang sendiri. Harus berdasarkan ada terdapat dalam Al-Quran atau dalam sunnah yang sahihah. Maka tidak boleh menyebut Allah dengan nama-nama yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ya. Kemudian telah kita sebutkan juga sisi-sisi ilhad, penyelewengan dalam mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga kita telah jelaskan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala tidak terbatas jumlahnya. Yang dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala jumlah yang ingin Allah berikan bagi siapa yang hafal jumlah tersebut, dia akan mendapat keberuntungan itu dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi hadis itu tidak bermaksud menjelaskan ya apa namanya batasan dari nama Allah Subhanahu wa taala. Karena hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa nama Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah beritahu makhluknya, diturunkan dalam kitabnya, diajarkan, diberitahukan kepada para anbiya-Nya. Ya, atau Allah simpan rahasia dari sisinya di alam gaib. Kemudian tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kita juga sudah jelaskan sifat Allah itu sempurna. Maka kalau kita katakan sifat Allah seperti sifat makhluk, berarti sifat Allah itu tidak sempurna. Kenapa? Karena sifat makhluk itu tidak sempurna. Nah, orang-orang yang mentakwil sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun dia akan jatuh kepada tasbih. Walaupun pada prasangkaan mereka menganggap mereka dalam mentakwil sifat-sifat itu ingin selamat dari tasbih, justru mereka pun tetap jatuh kepada tasbih. Ini sudah kita jelaskan, ya, seperti orang mentakwil sifat istiwa dengan istaula, atau dengan sifat istawa dengan istaula, atau sifat al-yad dengan kudrah, atau nikmah dan lain-lainnya. Taib, kaidah dalam mengimani sifat Allah Subhanahu Wa Taala, di antaranya adalah disebutkan oleh para ulama kita. Al-qawlu fi sifati ka qawlu fi zat. Mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala seperti mengimani zat Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya demikian? Jika zat Allah memiliki zat tidak serupa dengan zat makhluk, demikian pula dalam sifat. Allah memiliki sifat tidak serupa dengan sifat makhluk. Kemudian kaidah yang lain, al-qawlu fi ba'di sifat kal qawlu fi ba'dil akhar. Kaidah yang tadi menyebutkan mengimani sifat-sifat Allah seperti mengimani zat Allah. Bagaimana mengimani zat Allah? Allah punya zat tidak seperti zat makhluk. Demikian pula mengimani sifat-sifat Allah, Allah punya sifat tidak seperti sifat makhluk. Ini bantahan bagi orang yang mengingkari tentang sifat dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dengan alasan akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kaidah yang kedua untuk membantah orang yang menetapkan sebagian sifat mengingkari sifat yang lainnya seperti Al-Qullabiyah wal-Maturidiyah wal-Asyairah, kelompok yang mengimani sebagian sifat dan mengingkari sifat Allah yang lainnya dengan alasan yang sama. Menurut mereka, kalau kita menetapkan sifat-sifat yang mereka nafikan, akan terjadi tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka kita akan katakan pada mereka, sesungguhnya mengimani sifat istiwa, sifat ulu, sifat al-ghadab, ar-rahmah dan lain-lain sifat yang lainnya seperti mengimani sifat as-sami', sifat as-sam' wal-basar wal-qudrah wal-iradah wal-haya. Karena orang-orang Asy'ariyah meyakini mengimani sifat haya bagi Allah, iradah, qudrah, ilmu, ya, sam'ul basar wal-kalam. Itu mereka percayai Allah punya sifat itu. Nah, kenapa mereka percaya dengan sifat itu? Ya, karena menurut mereka dalam sifat itu tidak ada kemiripan antara Allah dengan makhluk. Nah, kita katakan kalau dalam sifat itu tidak ada kemiripan dengan di sifat-sifat yang mereka tetapkan bagi Allah tidak ada kemiripan, demikian pula mestinya pada sifat-sifat yang mereka ingkari tidak ada kemiripan. Kalau katakan dalam sifat ulu dan sifat istiwa ada kemiripan, mestinya pada sifat as-sama wal basar juga ada kemiripan. Karena sifat Allah itu babun wahid, sama mengimaninya, tidak dibeda-bedakan. Jika di sini tidak boleh ditakwil, di sana juga boleh tidak boleh ditakwil. Kalau di sini takwil, mestinya di sana juga ditakwil. Maka oleh sebab itu mempercayai mengimani sebagian sifat sama seperti mengimani dan mempercayai sifat Allah yang lainnya, tidak boleh dibeda-bedakan. Itu di antara kaidah dalam mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya berbicara tentang beliau tentang al-kalamullah ghairu makhluk. Allah memiliki sifat berbicara. Allah berbicara kepada makhluknya, kepada malaikat, kepada Adam, kepada iblis, kepada para rasul, dan kepada penduduk ahli surga kelak di akhirat. Allah bicara. Seperti Allah bicara kepada malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Rabbmu berkata kepada malaikat, aku akan ciptakan makhluk menjadi khalifah di muka bumi. Ya, Allah berbicara kepada malaikat. Idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah bicara kepada malaikat. Allah bicara kepada iblis. Ma manakan sajuda limantas juda lima khalaqtu yadayya. Kenapa engkau enggan sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Allah bicara kepada Musa. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar bicara kepada Musa. Ya. Ketika Musa pergi ke Bukit Tursina. Ini akan kita jelaskan nanti. Nah, kelompok ahlul kalam mereka berbeda. Tidak percaya Allah itu bisa berbicara. Kata mereka, kalau kita mempercayai Allah itu berbicara, mengimani Allah itu berbicara, kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Kata mereka, karena makhluk berbicara. Makhluk berbicara ada lisan, ada tenggorokan. Berarti Allah punya itu, kata mereka. Karena mereka mengimani sifat berbicara Allah seperti mengimani sifat makhluk. Ini yang dari awal sudah kita contohkan, mereka pahamnya begitu. Padahal ketika Allah memiliki sifat tidak sama sifat makhluk. Jangankan sifat Allah dengan sifat makhluk aja enggak sama. Ya. Jadi mereka mengatakan mengkias Allah dengan makhluk. Ya, menganalogikan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ini kesesatan mereka. Kata mereka kalau kita katakan Allah bicara, berarti Allah itu punya mulut, punya lisan, punya tenggorokan. Karena kata mereka tidak kita lihat makhluk yang berbicara kecuali memiliki hal itu, kata mereka. Itu pertama mereka ingkari sifat Allah. Maka di sini diingkari oleh orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah, mengingkari Allah itu tidak berbicara. Lalu perkataan Allah makhluk, maka mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalau Al-Quran itu makhluk, berarti itu sifat makhluk. Kalau makhluk berarti tidak ada kemuliaan, tidak ada hormatan. Bisa dirubah-rubah, bisa diacak-acak, segala macamnya. Inilah yang diupayakan oleh orang-orang sekarang yang anti dengan Islam, yang ingin merusak Islam. Maka ketika munculnya akidah mengingkari Allah berbicara, mengatakan Al-Quran itu makhluk, Imam Ahmad lah yang tetap berpegang teguh dengan pendirian Al-Quran itu bukan makhluk. Terjadi fitnah yang namanya Khalqul Quran. Awal terjadinya fitnah ini menyatakan Al-Quran itu makhluk adalah di masa Ma'mun, setelah diterjemahkannya kitab-kitab Yunani, filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Ini yang ketika banyak orang-orang pelajari filsafat itu, akhirnya mereka terpengaruh dengan konsep-konsep Yunani, filsafat Yunani, akhirnya mereka mencoba menelaah, memahami ayat Al-Quran dengan kaidah-kaidah, dengan rumus-rumus, dengan apa namanya teori-teori yang dipahami oleh orang filsafat itu. Akhirnya mereka menyelewengkan berbagai ayat-ayat Al-Quran. Tadi mereka mengatakan kalau kita percaya Allah itu berbicara, berarti Allah bicara seperti makhluk. Itu kata mereka. Sedangkan sifat Allah tidak seperti sifat makhluk. Allah bicara tidak harus seperti makhluk berbicara. Jangankan Allah, ada makhluk yang bicara tidak punya mulut, ada enggak? Ada enggak? Banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul, Beliau mengatakan dalam hadis beliau yang diriwayatkan Imam Muslim, "Inni la'lamu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath." Saya tahu ada batu di Mekah memberi salam kepada saya sebelum saya menjadi rasul. Batu memberi salam. Punya mulut enggak batu? Baik. Makhluk aja bisa bicara tanpa punya mulut. Kok kamu takut? Ya, menurut kamu mengkiaskan tidak bisa bicara kecuali orang yang punya mulut. Kalau kita katakan Allah punya mulut, berarti menyerupakan Allah. Kata ini filsafat yang keluar dari syubhat dari hati mereka itu. Kita katakan, siapa mengatakan Allah punya mulut? Allah itu hanya mengatakan Allah berbicara. Sudah, tidak perlu kamu kiaskan harus bicara punya mulut, punya lisan. Enggak ada demikian Allah sebutkan. Maka kita berbicara sampai apa yang Allah sifatkan dirinya di situ. Allah bicara selesai. Allah bicara dengan lisan enggak ada dalilnya. Allah bicara tanpa lisan juga tidak ada dalilnya. Kalau kamu katakan berbicara itu harus punya mulut, ada makhluk Allah bicara tanpa punya mulut. Batu. Apalagi contohnya? Hah? Yaitu batang korma yang jadi sandaran Rasulullah SAW ketika berkhutbah. Menangis seperti menangisnya bayi. Punya mulut enggak itu? Baik, ketika Rasulullah SAW memakan kambing yang dibakar, dikasih oleh orang Yahudi. Kambing itu dikasih racun. Lalu ketika Rasul mau makan, apa kata daging tadi bicara? Ini masmuma, saya diracuni. Baik, punya mulut enggak dia? Kok bisa bicara? Maka kita katakan orang-orang yang memang tidak memiliki nur, cahaya, ilmu melalui Al-Quran Sunnah, dia akan punya pendapat-pendapat yang aneh, yang lucu-lucu. Bodoh sebetulnya itu, pendapat seperti itu kan bodoh. Ketika dia simpulkan, berbicara itu harus punya mulut. Buktinya Allah mampu menjadikan makhluk tanpa mulut bisa bicara. Kenapa kamu harus masuk subhat itu ke dalam otakmu? Sampai Allah kamu katakan harus punya bicara, harus punya mulut, di mana kamu bicara demikian? Itu syubhatnya mereka. Apalagi tanda-tanda hari kiamat, kata Rasulullah SAW, nanti akan berbicara kepada manusia pahanya dan tongkatnya, bahkan tali sendalnya. Loh, tongkat punya mulut, paha punya mulut, tali sendal punya mulut, akan bicara kepada manusia. Ma'ahdasa anu, apa yang dilakukan oleh keluarganya di rumah. Ciri-ciri hari kiamat. Bahkan binatang, ya, kalau binatang seperti yang terjadi masa Rasulullah, ada unta yang bicara kepada Rasulullah SAW, ada juga serigala di Madinah kejadiannya. Itu masa Rasulullah SAW dan hari kiamat juga, salah satu hari kiamat nanti. Serigala bicara seperti manusia. Nanti di akhirat kelak, anggota badan kita ini akan bicara. Yauma naktum alaihim afwahum, naktum alaihim afwahum, wa tukallimu aydihim warjuluhum, wa tashhadu alaihim arjuluhum, wa tukallimu aydihim, wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu alaihim arjuluhum. Qaulil masyaitu alaina, qala antakanallahi antaka kulla syai. Pada hari kiamat Allah kunci mulut manusia. Bicaralah kulit, tangan, kaki, bicara semua. Loh, mana mulutnya ini? Lalu manusia bertanya, kenapa kalian menjadi saksi atas kami? Kami dijadikan berbicara oleh Allah yang menciptakan makhluk lain bisa berbicara. Tapi apa ini? Lalu apalagi syubhat yang mereka pakai? Nah, oleh sebab itu, tapi kalau antum belajar di majlis mereka tanpa tahu tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akan sangat termakan itu syubhat itu. Ketika antum tidak tahu dalil yang lain, tidak tahu bagaimana mantanya. Ya. Maka mereka kiaskan sifat Allah sifat makhluk, ya itulah kelirunya mereka. Lalu ketika mereka ingin selamat dari apa yang terbetik dalam benak pikiran mereka tadi, mereka takwil itu kalam tadi. Nah, orang Asy'ariyah kalau Mu'tazilah meyakini Allah itu tidak berbicara. Orang Asy'ariyah, Maturidiyah dan Qulabiyah mengatakan kalam Allah itu kalam nafs. Wahidun la yatajazza. Satu tidak terbagi-bagi. Yaitu kalam nafs. Kalam nafs. Maksudnya pembicaraan dalam hati gitu. Atau pembicaraan yang kalam nafsi namanya oleh mereka sebutkan. Bukan hati. Tidak punya suara, tidak punya huruf. Itu kata mereka begitu. Padahal Allah itu didengar oleh malaikat. Pada hari kiamat Allah bicara kepada manusia. Yauma yunadi munadin. Didengar. Musa ketika Allah bicara, didengar suara Allah. Didengar huruf yang dilaporkan oleh Allah SWT. Dan mereka mengingkari kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada kalimat. Nah, itu mereka ingkari. Nah, ini sedikit pahamnya orang-orang ahlul kalam tentang masalah ini. Paham ini jangan dianggap enteng oleh antum. Efeknya besar dalam kesesatan nanti, makanya berefek kepada hal-hal sekarang ini yang menjadi pedoman pegangan orang-orang liberal semuanya dari paham ini semua. Dalam memandang Al-Quran, karena mereka melihat Al-Quran itu sesuai dengan pemahaman yang mereka ambil dari orang-orang Mu'tazilah atau Asy'ariyah al-Kalam itu semua, melihat Al-Quran itu bukan perkataan Allah. Banyak mereka mengatakan itu perkataan Muhammad, karya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang mereka katakan. Maka itulah mereka mengatakan Al-Quran itu perlu diamandemen, perlu disesuaikan dengan zaman. Karena sudah banyak ajarannya yang usang, yang sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Itu tuh mulut mereka keluar seperti itu, begitu. Biar antum tahu. Nah, akhirnya sekarang tidak sedikit ya pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran itu ada. Dan yang mempelopori itu bukan sekolah-sekolah kafir, tapi sekolah-sekolah Islam, perguruan tinggi Islam yang punya pemikiran demikian. Bukan, oh kalau hanya di sekolah-sekolah orang kafir ada pemahaman begitu, kita enggak terlalu heran. Yang anehnya itu diajarkan kepada anak kaum muslimin di sekolah-sekolah tinggi Islam. Pemahaman seperti ini. Di antaranya Harun Nasution dalam bukunya itu mengatakan tidak percaya Al-Quran itu kalam Allah. Dan itu dah yang dimiliki pemahaman oleh banyak orang-orang sekarang ini yang mengaku sebagai intelektual muslim. Nah, oleh sebab itu mereka tidak yakin dengan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, tidak yakin dengan apa namanya kekalnya isi Al-Quran. Yakin mereka itu semuanya adalah menurut mereka itu hasil, kalau menurut orang-orang talis yang dipahami oleh orang tokoh-tokoh Islam yang belajar ke mereka itu hanya semua adalah adopsi dari budaya Arab jahiliyah, adopsi daripada ajaran Yahudi, adopsi dari ajaran Nasrani. Itu kontan-kontan dikatakan oleh para orientalis dalam masalah ini. Seperti Goldzeher itu jelas sekali mengatakan, banyak sekali nama-nama orientalis, saya tidak hafal nama-namanya ya. Nama para sahabat aja susah ngapal kita semua, apalagi nama-nama orang kafir yang enggak beres begitu ya. Itu dikatakan oleh mereka. Dan ini yang menjadi pegangan para orang-orang yang belajar ke barat. Pemaham seperti itu. Maka diracuni pemikiran-pemikiran mereka. Dan mereka tidak tahu bagaimana penjelasan ulama dalam masalah-masalah itu. Karena mereka bodoh dengan ajaran Islam itu sendiri. Tapi tahu ajaran Islam itu yang mereka terima dari orientalis. Maka wajar mereka itu punya pendapat-pendapat yang aneh. Sampai mengatakan belum ada orang Kristen berani mengatakan Tuhan membusuk. Tapi orang Islam ada yang mengatakan demikian. Tidak ada orang Kristen, orang-orang non-Muslim mengatakan, pokoknya berani mengatakan wilayah bebas Tuhan. Tidak ada, kecuali di kampus Islam ada. Coba antum bayangkan, banyak itu perkataan-perkataan itu. Perkataan-perkataan yang kufur keluar dari mulut itu banyak sekali. Ya. Seperti mengatakan Tuhan aja diadili, gitu. Banyak. Wah, kalau antum dengan mendengar omong-omong mereka itu sangat keji sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka kalau kita tidak belajar tentang akidah berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, kita akan diombang-ambing oleh pemikiran-pemikiran demikian. Baik. Itu sedikit penjelasan. Karena kalau penjelasan panjang nanti kita tidak mencapai tujuan kita yang selesai kitab ini. Itu sedikit gambaran pemahaman manusia tentang kalam Allah atau tentang Al-Quran. Jadi mereka meyakini Allah itu tidak berbicara. Nah, sedangkan di sini mu'alif mengatakan kalama Musa bikalamihi alladhi huwa sifatu zatihi. Allah bicara kepada Musa yang memang sifat-sifatnya, zatnya dia. La khalqun khalqihi, bukan makhluk. Sebenarnya kaitkan orang Mu'tazilah atau Jahmiyah. Kalam Allah makhluk bagi mereka. Kenapa? Kalau kalam Allah itu makhluk, berarti sifat Allah ada yang makhluk. Maka kalau itu makhluk, berarti punya kekurangan. Karena makhluk itu tidak sempurna. Wa tajalla lil jabali, ini disebutkan bagaimana dia bukti bahwa Allah itu bicara kepada Musa ketika Allah tajalla memperlihatkan kebesarannya kepada gunung, fasara dakka, jadilah gunung itu hancur, min jalalihi, dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kisah yang Allah sebutkan tentang kisah Musa ya dalam Al-Qur'an, dalam surah An-Nisa, wa kallamallahu Musa taklima, Allah bicara kepada Musa dengan sebenar berbicara taklima. Itu ditakid lagi dalam orang mengerti bahasa Arab, ketika fi'il ditakid dengan fi'il dengan masdarnya yang sama, itu lebih kokoh ya, benar-benar berbicara Allah itu bahasanya kepada Musa itu ya, bukan isyarat, bukan menciptakan kalam dalam diri Musa lalu Musa paham. Karena mereka itu ada menakwil gini, Allah ciptakan kalam itu pada diri Muhammad, pada diri Musa, lalu Musa paham sendiri gitu. Itu ada mereka menakwil demikian. Bukan Musa itu mendengar kalam Allah, enggak. Itu maksud mereka menakwil, macam-macam takwil mereka tentang itu. Ya, ini adalah bantahan para Jahmiyah, orang mengatakan kalam Allah itu adalah makhluk. Ya, bahwa Allah menciptakan kalam pada Musa. Allah ciptakan kalam pada Musa. Walam takalam kalaman hakikian. Mereka mengatakan Allah tidak bicara secara hakiki. Sedangkan Allah sebutkan wa kallamallahu Musa taklima. Allah telah bicara kepada Musa sebenar-benar berbicara. Kemudian juga tadi sudah kita sebutkan dalam surah Al-Baqarah juga, dalam surah Al-Baqarah firman Allah Subhanahu wa taala, tilkar rusulu faddalna ba'dhum 'ala ba'd minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dhum darajat. Demikianlah kata Allah, kami lebihkan sebagian nabi atas nabi yang lainnya. Di antara nabi itu ada Allah yang bicara kepadanya seperti nabi Musa. Nah, surah An-Nisa ayat 164, Allah tegaskan bahwa Allah telah bicara kepada Musa. Ibnu Katsir menjelaskan, ada orang Mu'tazilah datang kepada sebagian ahli qiraat. Ahli qiraat ya, ulama yang pakar dalam qiraat Al-Qur'an, dia minta untuk dijadikan ayat ini yaitu wa kallamallahu Musa taklima. Apa bedanya wa kallamallahu wa kallamallaha Musa? Apa bedanya? Kalau yang pertama wa kallamallahu Musa, Allah bicara kepada Musa. Kalau yang kedua kallamallaha Musa, Musa bicara pada Allah. Jadi orang Mu'tazilah ingin membalik ayat ini, tetapi enggak ada riwayat sama sekali ada bacaan demikian. Maka orang Mu'tazilah ingin berusaha merubah Al-Qur'an ini. Dijadikan wa kallamallaha Musa taklima. Lalu ahli qiraat tadi menjawab, bagaimana dengan firman Allah yang lain kalau kamu rubah ayat ini demikian? Dalam firman lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan walamma jaa Musa limiqati rabbi limiqatina wa kallamahu rabbu. Wa kallamahu rabbu itu enggak bisa dirubah-rubah lagi. Setelah Musa sampai kepada miqat kami kata Allah, Allah Rabb-nya bicara kepada Musa karena di situ tidak ada isim zahir Musa di situ. Wa kallamallahu wa kallamahu rabbu. Rabb-nya yang bicara. Wa kallamahu rabbahu enggak mungkin. Mana fa'ilnya jadinya? Masdar semua jadinya di apa? Maf'ulun bih semua jadi di situ. Maka tidak akan mungkin. Makanya enggak mungkin mereka merubah-rubah Al-Qur'an karena ayat lain mematahkan, membantah apa yang mereka katakan itu. Maka wa kallamallahu wa lamma jaa Musa limiqatina dalam ayat yang lain wa lamma jaa limiqati rabbih limiqatina wa kallamahu rabbuh. Allah bicara, Rabb-nya bicara kepada Musa. Karena di sini domirnya berbentuk ha. Domir tidak isim zahir Musa di situ. Maka tidak mungkin diroba-roba lagi. Nah, ini dalil wa Allah bicara kepada Musa dengan dua ayat ini yaitu surah An-Nisa ayat 104 dan juga 164 dan juga surah Al-A'raf ayat 143. Nah, wa tajalla al-jabali, ketika Allah cahaya Allah itu ya zahara, muncul, terlihat oleh memperlihatkan dirinya kepada gunung, karena hijab Allah itu nur ya, gunung itu menjadi hancur ya, ja'fasara dakka, jadilah gunung itu hancur, yaitu dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh, ini dalam surat Al-A'raf itu kisahnya panjang. Tatkala Musa sampai kepada limiqatina, kepada tempat Allah perintahkan janjiannya itu, ketika Musa kan keluar dari negeri Madian serta mau balik ke Mesir, di tengah jalan dia melihat api Ini Anas tu nara yang qala Musa li ahli, ya, dia berkata kepada istrinya, tunggu di sini, la'alla ajidu, kemudian mungkin saya akan dapat di api itu ada petunjuk. Sampai di situ, sampai di situ dia dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Allah berbicara kepada Musa di situ. Dan juga dalam miqatnya 40 hari yang Allah, ya, dalam surah Al-A'raf juga Allah kisahkan. Taklah Musa sampai kepada miqat kami, wa kallamahu rabbu, Allah bicara, Rabb-nya bicara kepada Musa. Qala rabbi arinya anzur, tatkala Allah berbicara kepada Musa, Musa ingin melihat Allah. Ya Rabb, bolehkah aku melihat kepadamu? Rabbi arini anzur ilaik, beri kesempatan aku untuk melihatmu. Kata Allah, lantarani, qala lantarani, engkau akan tidak bisa melihatku di dunia ini maksudnya. Sebetulnya ayat ini ada dua di sini, pembahasan akidah, pembahasan ru'yatullah dan pembahasan kalamullah. Tapi pembahasan kita di sini masalah kalamullah, bukan ru'yatullah. Di sini pun ada dalil di sini, Allah itu bisa dilihat di akhirat kelak. Tapi di dunia tidak bisa. Karena Rasulullah SAW sebutkan, ini akan datang pembahasannya nanti, walamu annakum lan tarawna rabbakum hatta tamutu. Ketika Rasulullah menciptakan Dajjal, Dajjal itu berkata kepada manusia, saya ini adalah Rabb kalian. Lalu Rasulullah SAW menjawab untuk membantah syubhat Dajjal mengaku sebagai Tuhan itu, ketahuilah oleh kalian, kalian tidak akan pernah melihat Tuhan kalian di muka bumi ini sampai kalian mati. Berarti ada kesempatan melihat Allah itu di surga. Ayat ini mengandung dua pembahasan, kalamullah dan sifat ru'yah itu. Nah, ini maksudnya. Taib. Lalu Allah berkata, engkau tidak akan pernah melihatku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi lihatlah kepada bukit atau gunung. Jika gunung itu bertahan tetap pada tempatnya, ya, fa in istaqara makanahu fa sawfa tarani, maka engkau akan melihatku. Lalu falamma tajalla rabbul lil jabali, taqala Allah itu melihatkan kebesarannya kepada gunung itu, ja'ala hudakan, gunung itu menjadi hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, Musa karena itu aja langsung pingsan. Ya, falamma afaqa, takala Musa itu sadar, qala subhanaka, Musa berkata, maksudnya engkau ya Allah, tubtu ilaik, aku bertobat kepadamu, wa ana awal mu'minin, aku adalah orang pertama beriman. Itu tentang bahwa Allah bicara kepada Musa. Dan Allah juga bicara kepada, sebenarnya kita katakan kepada malaikat, ya, wa ana al-Quran kalamullah. Nah, ini hubungan dengan mempercayai Allah itu bersifat, memiliki sifat kalam, tapi Al-Quran itu adalah kalamullah. Nah, ini Al-Quran kalamullah berarti sifat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun di situ lafaz yang datang dari makhluk, semua kalam Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan ahlul kalam, orang Jahmiyah dan Mu'tazilah menyatakan Al-Quran makhluk. Dia katakan Al-Quran kalamullah makhluk. Al-Quran itu perkataan Allah tapi makhluk. Orang Maturidiyah Asy'ariyah mengatakan ibarah. Al-Quran itu adalah gambaran dari kalam Allah, bukan kalam Allah, ibarah. Kalau orang Qullabiyah itu mengatakan hikayat, hikayat tentang kalam Allah. Karena mereka tadi menyatakan Allah bicara kalamu nafsi. Maka yang mengeluarkan Allah ciptakan kalam dalam diri Muhammad, maka Muhammad yang mentakbir itu, katanya. Allah ilhamkan ke dalam diri Muhammad, makna mentakbirnya atau malaikat Jibril mentakbirnya. Mereka katakan ibarah. Dia bukan lafadznya, bukan kalam Allah menurut mereka. Ini jelas sekali bertentangan dengan pendisi Al-Quran. Perbedaan antara hadis dengan Al-Quran oleh para ulama kita mengatakan, apa beda antara hadis Qudsi dengan Al-Quran? Sebutkanlah para ulama kita, lafadz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala muta'abbadu bitilawatihi, beribadah dalam membacanya. Itu beda Al-Quran dan hadis Qudsi. Hadis Qudsi adalah kalam Allah tapi tidak merupakan bagian dari Al-Quran. Dan beda antara ayat Al-Quran dengan hadis Nabi, apa bedanya? Yaitu maknanya dari Allah, lafadznya dari Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran lafadz dan maknanya dari Allah. Sedangkan, tapi kalau orang ahli kalam ini terbolak-balik pemahamannya. Dikatakan oleh dia, Al-Quran itu ibarah atau hikayah. Tapi kalau Al-Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan kalamullah makhluk. Al-Quran itu makhluk. Ahlussunnah mengatakan kalamullah ghair makhluk. Maka itulah dibantah oleh para ulama, menambah kata-kata ghair makhluk. Di masa sahabat, itu hanya dikenal Al-Quran kalamullah saja, tidak ada tambahan ghairu makhluk. Sampai tak kala muncul pahamnya Jahmiyah dan Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, diperjelas oleh para ulama ahlu sunnah, Al-Quran kalamullah ghairu makhluk. Baik, mana dalil Al-Quran itu kalamullah? Ya, kenapa Al-Quran itu kalamullah? Karena Al-Quran itu sifat, kalam itu sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Karena sifat itu ikut kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mana dalil? Mana dalil yang menjelaskan Al-Quran itu kalam Allah dalam surat Taubah? Allah sebutkan dalam firman-Nya, yaitu wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Surat Taubah ayat 6. Jika salah seorang dari orang musyrikin itu meminta istajaraka, maksudnya meminta perdamaian, meminta tangguh, ya. Meminta apa namanya itu dalam ilmu politiknya itu meminta suaka, perlindungan, kata Allah SWT, fa'ajirhu, beli dia kesempatan, hatta yasma'a kalam Allah, sampai orang musyrik itu mendengar kalam, baik, yang didengar itu kalam nafsi kan gak didengar, yang didengar itu Al-Quran oleh orang musyrik, berarti Al-Quran itu kalam, kalam Allah. Yang dimaksud sampai orang musyrik mendengar kalam Allah maksudnya Al-Quran. Makanya ketika Rasulullah SAW berdakwah di Mekah, berkata kepada orang-orang Quraisy yang datang berhaji atau orang-orang Arab datang berhaji, beliau mengatakan, "May ya'khudhuni ila qaumihi liuballigha kalam rabbi." Siapa yang mau membawa aku kepada kaumnya? Aku ingin menyampaikan kalam Rabbku. Fa inna Quraisyan qad mana'atni an uballigha kalam rabbi. Karena orang-orang Quraisy menghambat menghalangiku dari menyampaikan kalam Rabbku. Dia menimpakan kalam Rabbi, itu Al-Qur, bukan kalamnya Muhammad, bukan kalamnya Jibril. Sementara sebagian ahli kalam mengatakan Al-Quran itu kalam Jibril atau kalam Muhammad. Allah katakan hatta yasma kalam Allah, yang dimaksud kalam Allah di sini Al-Quran. Sampai orang muslim itu mendengar kalam Allah, itu Al-Quran. Baik, itu dalil-dalil diantara menunjukkan bahwa Al-Quran itu kalam Allah. Kemudian, maka Al-Quran itu disebutkan nazalah birul amin. Itu dibawa oleh Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala, bukan perkataan Jibril. Nazalah bihi ruhul amin. Ya. Maka Jibril hanya membawa saja kalam Allah itu. Apa yang diwahyukan Allah disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan dikatakan perkataan Jibril. Itu perkataan Nabi Muhammad SAW. Baik. Oleh sebab itu, Abdurrahman bin Abi Hatim bertanya kepada ayahnya. Itu Abu Hatim. Abu Hatim Ar-Razi, temannya adalah Abu Zura Ar-Razian. Ulama hadis kedua-duanya. Aku bertanya kepada ayahku yaitu Abu Hatim Ar-Razi. Wa Abu Zura, Abu Zura ini teman dari ayahnya. Kedua-duanya Abu Zura Ar-Razi dan Abu Hatim Ar-Razi punya kitab akidah judulnya Usul Sunnah atau As-Sunnah. Sama menulis tentang akidah mereka berdua. Baik. Aku bertanya kepada ayahku dan Abu Zura Ar-Razi tentang madhab ahli sunnah fi usuluddin, dalam masalah dasar-dasar agama, usuluddin akidah maksudnya. Wa ma adraka alaihi ulama fi jamil amsar, dan apa yang mereka temui berdua dari pendapat-pendapat ulama di sebagai negeri. Wa ma taqidanihi min dalik, dan bagaimana keyakinan mereka berdua dalam masalah itu. Faqala, keduanya menjawab, adrakna ulama fi jamil amsar, kami menemui semua ulama yang ada di berbagai negeri. Hijaz, Hijaz itu Makkah Madinah, Irak, Syam, Yamanan, Yaman, fakana, semuanya akidah mereka itu fakana madhabihim, di antara madhab mereka yang mengatakan Al-Quran kalamullah gairu makhluk. Al-Quran itu adalah perkataan Allah, bukan makhluk. Bijami' jihatihi, dengan semua sisi, hurufnya, kalimatnya, maknanya, itu semua kalamullah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, man qala Al-Quran makhluk, fahuwa indana kafir. Orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka sungguhnya dia, di sisi kami adalah orang kafir. Karena Quran itu ada min imillah, bagian dari ilmu Allah. Wa fi asma Allah, di dalamnya ada nama-nama Allah. Orang mengatakan Al-Quran dari ilmu Allah makhluk, berarti kafir. Sifat Allah berarti makhluk. Kemudian baru sifat ini mengatakan wala sifat al makhlukin fayanfat. Al-Quran itu bukanlah sifat makhluk yang akan sirna atau kalamullah yang akan hilang. Ini bantahan bagi orang mengatakan Al-Quran itu sifat bagi Jibril. Ya. Kalau fayafnidu atau fayanfudu ay fayantahi bal kalamullah la yantahi wa la yanfad. Kata-kata kalimat Allah tidak akan pernah habis, tidak akan pernah sirna. Karena Allah Subhanahu sebutkan bahwa kalimat-kalimat Allah itu banyak sekali. Tidak akan mungkin bisa tercatat, seandainya lautan dijadikan tinta, semua pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena, tidak akan bisa mencatat kalimat-kalimat Allah. Ya, ini Allah sebutkan dalam surah Al-Kahfi, contohnya ini di antara firman Allah, "Kullau kanal bahru midadan li kalimati rabbi." Katakan hai Muhammad, seandainya lautan dijadikan tinta untuk mencatat kalimat-kalimat Rabbku, lana fidal bahru, sungguhnya akan keringlah lautan itu qabla antam pada kalimat Rabbi, sebelum selesai tercatat kalimat-kalimat Rabbku. Walau ji'na mimitlihi marada, walaupun lautan itu didatangkan semisal itu berkali-kali, enggak akan pernah tercatat kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita boleh berlindung dengan kalimat Allah. Kalau seandainya kalimat Allah makhluk, berarti kita syirik dong, karena bermohon perlindungan kepada makhluk. Maka kita katakan a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Aku berlindung kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Sedangkan berlindung dengan kalau seandainya kalimat Allah makhluk, berarti kita mau perlindungan kepada makhluk. Ini syirik. Nah, ini menunjukkan bahwa kalimat Allah itu bukan makhluk. Sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Berkata Ibnu Katsir, katakan hai Muhammad, seandainya air laut jadikan tinta untuk pena yang ditulis dengannya kalimat-kalimat Allah, kalimat Rabbku, ya, wahikamuhu dan hikmah-hikmahnya, ayat-ayatnya yang menunjukkan tentang Allah SWT, lana fidal bahru, akan kering lautan itu, la faragal bahru, jadi kering, ya, ayyufraga min kitabati dalik, akan kering, dan walau jinnya memiliki dimana dah, walaupun laut itu didatangkan semisalnya berkali-kali, tidak akan pernah tercatatnya kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, ya. Dalam ayat lain, dalam surah Luqman ayat 27 Allah sebutkan, "Walau annama fil ardi min syajaratin." Kalau seandainya di muka bumi itu dari pohon-pohon yang ada, aqlamun, dijadikan pena. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abrin. Lalu lautan ini yang ada luas ini, menurut ilmu biologi kan luasnya lautan lebih lautan lebih luas daripada daratan. Didatakan 7 kali lipat, kata Allah, ma'nafidat kalimatullah. Lalu digunakan untuk mencatat, ya, setiap ranting, setiap pohon yang ada di muka bumi dijadikan pena. Kemudian lautan, 7 kali lipat lautan ini untuk dijadikan tinta mencatat kalimat-kalimat Allah. Mana fidat kalimatullah. Tidak akan pernah tercatat kalimat-kalimat Allah itu. Inna Allah azizun hakim. Semoga Allah maha pengasih lagi maha bijaksana. Baik. Itu beriman dengan apa? Kalam Allah. Yang kedua beriman bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah ghair makhluk. Nah. Baik. Untuk membuktikan hal-hal itu banyak sekali. Kalau seandainya Al-Quran itu kalam manusia, tentulah Allah, orang-orang musyrikin akan menjadi bantahan oleh mereka waktu mereka menolak Al-Quran. Makanya orang mengatakan Al-Quran itu kalamul bashar sa'uslihi saqar. Orang mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan manusia, kata Allah apa? Sa'uslihi saqar. Mereka akan dimasukkan dalam neraka saqar. Itu ancaman Allah SWT. Orang mengatakan bahwa Al-Quran itu perkataan manusia. Allah juga mengancam nabinya, walau taqawwala alaina ba'da al-qawli la'akhadnahu bil yamin thumma laqata' minhu al-watin. Seandainya Rasulullah SAW membuat sesuatu yang tidak diwahyukan Allah, taqawwala alaina, mengatakan sesuatu yang tidak pernah Allah wahyukan, apa kata Allah? Walau taqawwala alaina ba'da al-qawli la'akhadna minhu bil yamin, kami akan beri dia azab yang keras. Laqata'na minhu al-watin, akan dipotong ulat leher nadinya, ulat lehernya. Itu kalau seandainya Rasulullah SAW ya merubah-rubah atau sedikit membuat sesuatu yang tidak diwahyukan Allah, tidak mungkin. Allah sudah ancam. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawis ba'dal aqawil la akhadnahu bil yamin thumma laqata'na minhul watin fama minkum min ahli anhu hajizin. Tidak ada seorang pun kalian dapat membelanya. Kalau Allah ingin, kalau seandainya ada perkara-perkara yang dibuat-buat oleh Rasulullah SAW dalam agamanya, itu menunjukkan tentang, oleh sebab itu Al-Quran itu terjaga keasliannya. Dan orang-orang Arab tidak punya kemampuan untuk menandingkan walau hanya satu surat. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Jika kalian ragu, wa in kuntum fi raibin, dari apa yang kami turunkan kepada hamba kami, maksudnya apa? Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Tolong buat satu surat saja yang seperti Al-Quran itu. Wadu syahada aku mindudillah in kuntum shodiqin. Panggil ahli-ahli bahasa, penolong-penolong kalian yang bisa buat kalian menciptakan satu surat sebanding penanding Al-Quran. Ya, wa in kuntum firam mimma nazalna ala abdina faktu bisuratin mimitli wadu syahada aku mindudillah in kuntum shodiqin. Panggil saksi-saksi kalian bisa membantu kalian selain Allah jika kalian benar. Fa'ilam tafau, walam tafalu. Kalian tidak akan pernah bisa dan tidak akan pernah bisa. Kalian tidak akan bisa dan tidak akan pernah bisa. Fa'ilam tafalu pada saat itu, orang kafir Quraisy dikatakan Allah, kalian tidak akan bisa membuat menandingi walau satu surat dari Al-Quran itu. Walam tafalu, dan selama lamanya manusia setelah kalian sampai hari kiamat tidak akan juga mampu. Walam tafalu. Fa'ilam tafalu, walam tafalu. Fattaqun nar lati waquduha an-nas wal hijaratu iddat lil kafirin. Banyak sekali tantangan-tantangan dalam Al-Quran, ya, yang menjelaskan tentang bagaimana mukjizatul Al-Quran itu. Itu sedikit saja. Tidak panjang-panjang. Langsung masuk pembahasan berikutnya itu wal imanu bil qadar, beriman dengan takdir. Di sini kalau tadi pembahasan kita berkisar dengan Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, Kullabiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Sekarang pindah kepada firqa yang baru ini, lawan-lawan dari Ahlus Sunnah di sini, yaitu Qadariyah dan Jabariyah. Qadariyah apa mazhab mereka? Mereka mengatakan Allah tidak mentakdirkan perbuatan-perbuatan makhluk ini. Tidak menciptakan perbuatan makhluk ini. Itu makhluk sendiri berbuat semaunya. Karena kalau Allah takdirkan, berarti Allah zalim kepada hambanya. Karena perbuatan makhluk ada yang maksiat, ada yang berbuat kemunafikan, kesyirikan. Nah, kalau Allah takdirkan, kalau Allah menciptakan, berarti Allah yang telah menjadikan makhluk yang berbuat itu. Maka berarti Allah mengazab mereka atas perbuatan. Allah sendiri yang menjatuhkan mereka ke sana, kok Allah yang mengazab? Itu syubhat mereka. Nah, orang Jabariyah enggak? Beda lagi. Semua yang ada ini semua majazi. Hakikat yang berbuat itu Allah semua. Makhluk tidak punya pilihan apa-apa. Tidak daya, tidak upaya, pilihan, tidak punya daya dan upaya. Semuanya Allah yang berbuat. Menafikan juga perbuatan makhluk. Sedangkan makhluk punya perbuatan enggak? Punya. Makhluk punya pilihan enggak? Punya. Yang mau makan, yang mau tidur, mau nikah, mau beranak, semua dia ada pilihan. Jelas dalam hidup kita ini ada sesuatu yang bisa kita pilih. Secara nyata. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebankan sesuatu di luar kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebankan sebuah jiwa luar dari kemampuannya, enggak mungkin. Nah, Ini akan kita jawab nanti. Itu pemaham mereka. Sedangkan takdir Allah, Allah sebutkan wallahu khalaqakum wa ma taf'alu. Allah mencipta kalian apa yang kalian lakukan. Allah mencipta kalian semua. Perbuatan kita ciptaan Allah, tapi kita yang lakukan iya. Sifat tidur pada makhluk. Itu sifat makhluk iya, tapi menciptakan sifat itu pada makhluk itu siapa? Allah. Makan, minum, tidur. Yang ciptakan sifat itu pada makhluk adalah Allah. Makhluk Allah semua, perbuatan makhluk permakhluk adalah makhluk Allah semua. Nah, kalau orang Mu'tazilah mengatakan berarti di dunia ini ada pencipta selain Allah menurut mereka. Itu makhluk sendiri menciptakan perbuatan mereka sendiri. Nah, kalau begitu berarti makhluk lebih kuat iradatnya dari kehendak Allah. Allah nyuruh beriman, dia pilih kafir. Menang. Dia malah jadi kafir. Itu hebat dong, makhluk. Berarti kehendak Allah lemah. Sehingga kehendak makhluk yang berlaku. Nah, ini kan fatal akibatnya. Apakah makhluk lebih hebat? Begitu pula mazhab orang-orang Jabriyah tadi. Makhluk tidak punya pilihan. Semuanya majas. Berarti kalau tidur, Allah yang tidur menurut mereka. Yang makan, karena hakikatnya semua perbuatan Allah menurut mereka. Ini juga batil. Ya, nah ini akan kita jelaskan nanti bagaimana mengimani takdir baik dan buruk ini. Dalam mengimani takdir baik ini dan buruk ini, ada empat tingkatan dari beriman kepada takdir itu. Pertama, beriman kepada ilmu Allah yang sempurna. Maka semua takdir Allah takdirkan makhluk ini karena Allah tahu apa pilihannya, apa maunya, bagaimana keimanannya, bagaimana kekufurannya. Allah tahu, maka Allah catat itu di Lauh Mahfuz. Itu ilmu Allah. Ini orang ini kalau datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia enggak mau iman. Ya, Allah tahu tuh Abu Jahal itu akan tidak beriman. Allah sudah tahu, belum diceritakan Abu Jahal, Allah sudah tahu nih Abu Jahal ini begini dia nanti. Abu Lahab begini nanti. Maka Allah takdirkan sesuai dengan ilmu Allah yang semua sempurna itu. Ya. Kemudian setelah ilmu martabatul ilm, karena tingkat beriman kepada takdir ada empat tingkat. Pertama, ilmu Allah yang maha sempurna. Maka oleh sebab itu Allah sering mengkaitkan antara ilmu dengan takdir nantinya. Kemudian al-kitabah, semua takdir makhluk ini Allah catat di Lauh Mahfuz. Ya. Sebenarnya sabda Rasulullah SAW, Inna Allah kataba maqadir khalaiq qabla an khalaqa as-samaa'a wal ardha 50 alf sana. Allah telah mencatat semua takdir-takdir makhluk ini sebelum menciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun sudah dicatat semua takdir itu. Kemudian tingkatan yang ketiga adalah masyiah. Jadi dalam ilmu Allah sudah tahu apa yang terjadi dalam sebagai tindakan makhluk ini sudah tahu. Lalu dicatat itu kejadian yang akan terjadi itu di Lauh Mahfuz. Lalu tercatat di situ dalam bentuk wujudnya kitabi. Tercatat. Lalu Allah berkehendak sesuai dengan catatan-catatan yang terdapat dalam Lauh Mahfuz itu. Si fulan lahir jam sekian, hari sekian, ibu orang tuanya itu. Itu Allah masyiah namanya. Setelah Allah berkehendak, baru Allah ciptakan. Jadi yang ketiga al-masyiah, yang keempat al-khalq. Tercipta makhluk tadi. Itu tingkatan dalam beriman kepada takdir apa? Baik dan buruk. Baik. Apa beda antara al-qada wal-qadar? Sering didengar oleh kita beriman dengan qada wal-qadar. Apa bedanya? Ada dua pendapat ulama di sini, ada yang bolak-balik pendapatnya. Ada yang mengatakan al-qadar a'am wal-qada akhas atau sebaliknya. Tetapi saya lebih condong apa yang dilakukan Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan beberapa ulama yang lain menjelaskan Muqayyid dan lainnya dalam kitab Syifa'ul Alil, mengatakan begini, al-qadar diumpamakan oleh beliau seseorang yang pergi ke tukang jahit, lalu tukang jahit sebelum menjahit baju orang tadi diambil ukuran panjang tangannya, luas bahunya, semuanya itu namanya qadar. Kemudian setelah dasar baju kain apa namanya itu, ya dasar ya. Nah, pola itu diukur sesuai dengan ukuran yang diambil dari badan orang yang memiliki baju tadi, dijahit sesuai dengan itu namanya qada. Selesai, itu namanya qada. Jadi al-qadar berhubungan dengan dua tingkatan, yang pertama ilmu wal kitabah. Adapun al-qada berhubungan dengan tingkatan yang kedua terakhir, al-masyiah wal khalqi. Kehendak Allah dan penciptaan Allah terhadap apa yang Allah kehendaki. Itu perbedaan antara al-qada wal qadar. Baik, banyak hal yang harus diperhatikan dalam hal ini. Pertama, kita yakin bahwa al-qadar atau al-qada itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang tahu apa takdirnya. Tidak ada. Tidak ada yang tahu. Takdir itu diketahui hanyalah dengan dua hal. Ini jelaskan Syekh Utsaimin. Ada para ulama lainnya menjelaskan. Yang pertama, setelah terjadi. Yang kedua, melalui pemberitaan Allah, memberitahu nabinya tentang hal yang gaib. Contoh umpamanya, pemberitaan yang qadar yang akan terjadi. Rasulullah SAW menyebutkan kepada Husain, dia kata, kepada Hasan dia katakan, inna ibni hadza sayyidun sayashihullahu bihi baina fi'atain 'azimatain minal muslimin. Anakku ini adalah tokoh yang akan mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang sedang berselisih nanti. Itu berita. Itu terbukti kapan? Pada tahun 40 Hijriah ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, kemudian kembali kaum muslimin menjadi bersatu. Itu pemberitaan. Itu hanya dua cara saja mengenai takdir itu. Terjadi, sudah terjadi, atau melalui kabar wahyu. Baik. Jadi enggak ada seorang pun yang tahu tentang takdir dia. Tapi takdir dia sudah tercatat? Iya. Tapi enggak tahu apa yang dicatat buat dia itu, enggak tahu. Maka ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah amalan perbuatan buat kita ini fima qad qada atau fima qad imada, ya, atau fima nastaqbilhu? Apakah semua yang kita lakukan ini sudah tercatat, sudah ditentukan Allah atau belum? Kata Rasulullah SAW, sudah tercatat semua, sudah ditentukan Allah, sudah takdir semua. Lalu sahabat mengatakan, fa fimal amal, untuk apa beramal lagi? Kenapa harus beramal? Kan sudah ada takdirnya. Yang masuk neraka pasti masuk neraka, masuk surga pasti masuk surga. Surga, yang masuk surga pasti masuk surga, begitu. Untuk apa beramal? Kata Allah Rasulullah SAW, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah. Beramallah, masing-masing akan dimudahkan untuk menuju apa yang ditakdirkannya. Jadi, kita tugasnya apa? Beramal, bukan menyerah kepada takdir. Maka satu kali juga ada sahabat, dia mengatakan Arabi, bawa onta dalam masalah memang takdir. Dia katakan, ya Rasulullah, akilah atau tawakal? Ya Rasulullah, ini onta mau saya ikat dulu atau saya biarkan saja, saya tawakal saja? Apa kata Rasulullah? Ikilah summa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi ini ada hubungan antara melakukan usaha dengan beriman kepada takdir. Artinya kaidah lain adalah beriman kepada takdir bukan berarti meninggalkan usaha. Bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan amal. Kenapa? Karena takdir itu ada sebab-sebabnya yang Allah takdirkan juga. Kalau mau kenyang ya makan. Enggak ada orang kenyang sementara tanpa perlu makan, enggak ada. Karena Allah sudah kaitkan antara sebab dan musababatnya. Tapi semuanya itu atas izin Allah. Inilah berhubungan antara beriman kepada takdir ini dengan pertama tawakal, yang kedua mengambil usaha dan upaya. Itu beriman kepada takdir. Bukan meninggalkan amal. Tapi wajib beramal, baru bertawakal. Karena beramal baru bertawakal. Dan ini dicontohkan dalam banyak hadis. Di antara hadis umpamanya Rasulullah SAW sebutkan, jadi kalau orang umpamanya dia katakan tadi saya bertawakal saya kepada takdir, tidak perlu usaha, ini keliru dia. Karena Rasulullah SAW sebutkan tawakal yang benar kepada takdir itu, Rasul contohkan, "Law annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkul." Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang benar, "La razaqakum kama yarzuqu at-tayra." Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah beri rezeki kepada burung. "Taghdu khimasan." Burung itu terbang di pagi hari mencari makan dengan perut yang kosong, wataruhu bitanan, kemudian kembali dengan perut yang penuh. Baik, Apa yang dicontohkan Rasulullah SAW di sini? Bahwa makna tawakal itu bukanlah duduk di tempat tanpa bergerak. Seperti burung, tawakal yang benar itu adalah dia terbang mencari makan di mana enggak tahu, di pohon mana ada ulatnya enggak tahu, yang penting dia berusaha tawakal. Kemudian dia pulang dengan perut yang kenyang. Itu kaitan antara usaha dengan iman kepada takdir. Karena banyak orang menyalahpahami, maka oleh sebab itu di antara alasan Harun Nasution mengingkari tidak adanya beriman kepada takdir buruk itu diingkari oleh dia, tidak percaya dia. Alasannya itu, karena katanya menyebab orang malas berusaha. Loh, karena dia tidak paham takdir yang dia pahami, takdir yang dipahami oleh orang-orang Jabriyah. Kalau Ahlussunnah tidak, takdir itu harus beramal. Sebagaimana perintah Rasulullah tadi, malu, beramallah. Kemudian hadis tadi yang kita contohkan tentang burung yang mana mencari makan dia, bukan burung nunggu aja. Saya burung umpamanya tidur di sebuah dahan pohon, lalu dia duduk aja di situ sampai ada lewat lalat kah, lewat ulat kah, enggak begitu. Ya? Harus ada usaha. Itu kaitan dengan takdir. Jangan salah paham. Kemudian contoh lain dalam hadis Rasulullah menyebutkan, ya, al-mu'minul qawi ahabbu ilallah khairu wa ahabbu ilallah min mu'min dhaif. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, walau masing-masing itu ada nilai kebaikan, yaitu jadi seorang beriman. Kemudian Rasulullah mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ihris, berusahalah, kerja keraslah. Itu artinya itu. Tak ada perkara yang kalian inginkan kebaikan, faedahnya. Ihris ala ma yanfa'uka. Sungguh-sungguh mencari apa yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wa la ta'jaz, jangan kalian malas. Itu kunci di situ. Rasul nyuruh kita untuk bekerja keras, bukan duduk. Bekerja keras dalam artian di sini berusaha maksimal, baik untuk urusan akhirat, apalagi juga untuk urusan dunia. Ingin masuk surga, usaha beramal soleh sebanyak banyaknya, dan seterusnya. Jadi jangan salah paham beriman pada takdir. Baik, kemudian dalam mengimani takdir ini ada kaidah harus pahami. Irada Allah itu ada dua macam, irada syar'iyah wa irada kauniyah. Apa yang dimaksudnya irada syar'iyah, irada kauniyah? Irada syar'iyah adalah perintah Allah dalam agama, kehendak Allah dalam agama, perintah-perintah Allah itu agama, ajaran agama, larangan dan perintah-perintah. Dan irada ini la yazamuku, tidak mesti terjadi, tetapi mesti dicintai Allah, mutlak dicintai Allah, tapi tidak mutlak terjadi. Contohnya apa? Allah nyuruh orang beriman, ada orang tidak beriman. Allah nyuruh orang salat, ada orang tidak salat. Itu bukan berarti irada makhluk lebih hebat dari irada Allah, tapi memang irada syariah itu tidak mutlak terjadi, tapi mutlak dicintai Allah. Karena semua perintah agama adalah hal yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Irada kauniyah itu mutlak terjadi, tidak mutlak dicintai Allah. Irada kauniyah Allah katakan kun fayakun, pasti terjadi, tapi tidak mutlak dicintai Allah. Seperti apa? Adanya iblis, adanya setan dan segala macam kekufuran dan munafikan. Irada kauniyah, tapi tidak mutlak dicintai Allah. Nah, di dalam kehidupan ini yang wajib kita lakukan adalah irada syariah. Kenapa? Karena itu dicintai Allah. Karena irada itu, takdir itu, kehendak itu kita ketahui, termaktub dalam Al-Quran, tercatat dalam Sunnah Rasulullah SAW. Maka kita melawan irada kauniyah dan irada syariah. Bukan menyerah kepada irada kauniyah, tapi kita berupaya menjalankan irada syariah. Karena ini adalah itulah. Ada pun irada kauniyah, catatan Allah untuk kita di Lauh Mahfuz, kita enggak ada yang tahu. Tetapi yang kita bisa jadikan hujah adalah ilmu, ilmu agama, karena itu ada perintah Allah yang diberitahu kepada kita. Maka tidak boleh berhujah dengan catatan yang ada di Lauh Mahfuz. Kenapa? Dari mananya Anda tahu telah mentakdir Allah seperti itu untuk antum? Kalau ada orang disuruh salat, kenapa Anda enggak salat? Saya sudah dicatat Lauh Mahfuz tidak menjadi orang yang tidak salat. Toh, kenapa tidak pilih menjadi orang yang Salat. Di mana dia tahu dicatat Allah sebagai orang tidak salat? Nah, inilah yang dipahami, bagaimana cara memahami dengan dua contoh kisah Umar bin Khattab dalam dua kejadian. Sebuah ulama, kisah ada yang hasan dan satu lagi didhaifkan, ada yang menghasankan. Kisah pertama adalah ketika Amirul Mukminin akan mengambil kunci pintu Baitul Maqdis dari orang Nasara ketika Filistina dan Syam telah ditaklukkan oleh kaum muslimin dengan pimpinan Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid dan para sahabat yang berjihad di sana. Di tengah perjalanan sampai berita kepada Umar bin Khattab bahwa di daerah Syam terjadi wabah penyakit ta'un, penyakit menular. Lalu Amirul Mukminin Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat. Ternyata sahabat yang mengetahui hadis ini tidak berada saat itu, lagi buang hajat. Maka Amirul Mukminin Umar bin Khattab memutuskan, kita tidak jadi pergi ke Syam pada waktu ini dulu, sampai selesai itu penyakit menyebar yang menular di Syam itu, sampai reda. Lalu ada sahabat mengatakan, atafiru min qadarillah ya Amirul Mukminin, apakah engkau lari dari takdir Allah wahai Amirul Mukminin? Kenapa kita tak langsung aja ke Syam? Ke Syam kan enggak apa-apa, kalau ditakdirkan kita tidak kena penyakit oleh Allah tidak akan kena. Kalau ditakdirkan walaupun kita tidak berangkat akan kena juga. Kenapa engkau lari dari takdir Allah? Nah, kalau antum jawabnya gimana itu? Bingung juga ya? Oh ya benar juga kata kamu. Coba lihat Amirul Mukminin menjawab, na'am nafiru min qadarillah ila qadarillah. Iya, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Itu namanya mengambil sebab. Kalau kita sudah melakukan penyelamatan diri tetap ditimpa oleh musibah, ya itu namanya sudah takdir. Gimana pun kita berusaha tetap dalam takdir Allah. Kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Lalu dicontohkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab, bagaimana kalau salah seorang kalian mengembala gembalaannya di padang rumput yang kering kerontang, yang rumputnya mungkin sudah mati atau enggak ada air di situ. Apakah dia tetap di tempat padang rumput itu dengan badatan ternaknya, atau dia cari padang rumput yang subur yang hijau? Gimana itu? Akal sehat gimana? Tentu enggak mungkin di situ. Kalau di situ ternaknya mati, mungkin dia juga ikut mati di situ. Maka wajarnya dia mencari, lari takdir Allah yang lebih baik. Itulah hidup kita di dunia ini. Itu yang tadi dikatakan, i'malu. Kata Rasulullah SAW, ihris ala manfa'uka. La razaqakum wa rizqut tayr. Usaha. Cari menyelamatkan diri dari api neraka. Bukan menyerah, saya sudah ditakdir dari neraka, lu gak salat. Ya gak apa-apa, kalau kamu memang pengen masuk neraka, pilih takdir Allah untuk masuk neraka, gak masalah. Tapi sayang kadang-kadang, Allah takdirkan saya, orang tidak salat, tapi pengen masuk surga. Ya gak mungkin. Takdirnya orang tidak salat itu gak pernah masuk surga itu. Pasti masuk neraka. Itu takdirnya orang tidak beriman. Nah, kita lari dari takdir Allah kepada takdir Allah yang lain. Sama dalam hidup nyata ini kita begitu, mengalami usaha. Mau mengendaraan, pakailah alat-alat keselamatan. Periksa mobil kita, airnya semuanya. Kita persiapkan. Lalu setelah maksimal usaha kita, ada musibah yang menimpa, itu baru takdir namanya. Jadi, jangan meninggalkan usaha atau berhujah dengan takdir kauni. Kapan boleh berhujah dengan takdir kauni? Bila sudah terjadi sebuah musibah, kita sudah berusaha dengan baik-baik, lalu dapat musibah, itu baru dikatakan qadarullah masya'a fa'al. Tapi kalau ada orang pemanya bawa sepeda motor, tidak pakai helm, kemudian ogel-ogelan, nabrak orang. Terus di amuk masa, lalu dia katakan, "Saya ini takdir Allah, kenapa saya dipukulin?" Ya, ini juga takdir kamu. Dipukulin. Sama dengan kata mukminin ketika ada pencuri di masa beliau, telah diputuskan oleh qadi, ya syureh waktu itu, bahwa dia ini berhak untuk dipotong tangannya. Ketika mau dilaksanakan eksekusi potong tangannya, dia minta bicara sedikit, mahlan ya mukminin, beri saya kesempatan bicara, silakan. Katanya, saya mencuri ini dengan takdir Allah, kenapa saya dihukum? Jawabannya mukminin sama, saya motong tanganmu juga dengan takdir Allah. Kamu berhujah dengan takdir kauni, saya laksanakan takdir syar'i. Orang mencuri dalam syariat harus di selesai cerita. Kamu berhujah dengan takdir, saya berhujah dengan takdir juga. Nah, kalau orang berhujah saya tidak sholat, hujahnya takdir, ya udah, kamu berarti takdirnya masuk. Sama tadi, dia gak pakai helm, kemudian ogol-ogol, bawa motor kencang-kencang, nabrak orang. Ya. Kalau diamuk masa, berarti takdirnya kamu begitu. Dari awal kamu enggak pakai helm, ogah-ogahan, takdirnya adalah diamuk masa kamu takdirnya. Itu panjang takdir, rentetan takdirnya, begitu. Ya, itu beda ya dalam memahami masalah takdir ini. Memang kadang-kadang orang susah memahaminya. Maka untuk mudah melakukan pemahamannya adalah bahwa takdir bukanlah alasan untuk berusaha. Karena perintah agama kita harus berusaha dan beramal. Jangan seperti orang musyrikin yang berujar dengan takdir itu orang musyrikin. Lau syaa'allahu ma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'. Dia berhujah, kalau Allah kehendaki kami tidak berbuat syirik dan juga tidak bapak-bapak kami. Kami tidak pernah mengharapkan sesuatu pun, kata mereka. Berhujah dengan takdir. Maka Allah jawab, "Qul hal innakum min ilmin fatukhrijuhu lana?" Apakah kamu punya bukti? Mana ilmunya kalian tentang hal ini? Ya? Dan tidak ada itu kecuali prasangka-prasangka yang kalian buat dalam diri kalian saja, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu berapa faedah sebelum kita bahas masalah ini, mantakdir ini, itu berapa kaidah yang dalam mengenai takdir yang harus kita pahami. Nah, baik, kita baca penjelasan di sini. Berdasarkan pada takdir banyak dalil-dalilnya, ya, terantara pun iman yang disebutkan dalam hadis Jibril yang masyhur, antu min billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, akhbirni anil iman, beritahulah aku tentang iman, lalu dijawab dengan rukun iman yang enam. Yang keenam adalah beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ya. Taib. Kemudian, dalam Al-Quran ada inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Allah sudah katakan sesungguhnya setiap sesuatu kami ciptakan untuk Allah dengan takdir, ketentuan-ketentuan. Ketentuan ajalnya, umurnya, jodohnya, rezeki, semuanya sudah ditentukan. Inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Dalam surah Al-Qamar ayat 49, ya, sesungguhnya kami ciptakan setiap sesuatu itu, ya, inna kulli syai'in khalaqnahu biqadar. Kami ciptakan kata Allah dengan ketentuan takdir. Wa kana amrullahi qadar maqdura, dan adalah keputusan Allah itu qadar maqdura, takdir, ya, ketentuan sudah ditentukan. Baik. Hadis tadi sudah kita sebutkan. Nah, berapa hal kita kejelaskan yang beriman dengan takdir tadi. Kemudian beliau katakan, wal imanu bil qadari khairi wa syarri. Beriman dengan takdir itu baik yang takdir baik maupun takdir buruk, hulwihi wa murrihi, baik yang manis maupun yang pahit. Itu sudah takdir semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kullu dzalika qad qadarahu rabbuna. Semua itu telah ditakdirkan oleh Allah Rabb kita. Wa maqadir umur biyadihi, semua ketentuan-ketentuan urusan ini berada di tangan Allah. Wa masdaruha an qada'ihi, ya, sumbernya adalah ketentuan, keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa la yas'alu amma yaf'alu wa hum yas'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan, tetapi manusia yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Baik. Kemudian dia katakan alima kullu syai'in qabla kaunihi. Allah telah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi. Ini yang hubungan dengan tadi martabatul ilmi, yaitu tingkatan beriman pada takdir tadi, ilmu Allah yang sempurna. Maka Allah sudah tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Fajara ala qadari, lalu segala sesuatu itu terjadi sesuai dengan yang takdirkan Allah. La yakunu min ibadi qaulun wala amalun illa waqad qadahu sabaqa ilmuhu bihi. Tidak satu pun yang dilakukan oleh hambanya, yang dikatakan, yang dilakukan perbuatan, kecuali itu sudah ditakdirkan sesuai dengan ilmu Allah yang telah berlalu. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Tidakkah tahu zat yang telah menciptakan? Allah itu maha lembut lagi maha memberitakan. Yudillu man yasha fayakhdhuluhu bi'adlihi. Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki dan Allah hinakan dengan keadilannya. Itu karena keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah kita bahas tadi di awal mukadimah ini sudah kita bahas. Idzul man syaa'a fakhudhu bi 'adlihi, ini sudah kita sebutkan. Wa yahdi man syaa'a wayafiquhu bi fadlihi. Allah beri petunjuk siapa yang dikehendaki dan Allah beri taufik dengan karunia-Nya. Ini sudah kita bahas di awal. Faqulu muyassaran bi taysirihi. Ya. Maka masing-masing akan dimudahkan kepada apa yang telah Allah takdirkan sesuai dengan ilmu Allah, ya. Min syaqiyyin aw sa'idin, baik apa orang yang bahagia menderita, semua sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya, Ta'ala yakuna fil mulki ma la yurid. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, jika ada terjadi dalam kekuasaannya sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Ini bantahan untuk siapa? Untuk orang Qadariyah yang mengatakan bahwa ada pencipta, bahwa makhluk itu berbuat di luar takdir dan ciptaan Allah. Berarti ada di kekuasaan Allah ini sesuatu yang tidak Allah kehendaki. Nah, ini bantahan. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, akan terjadi dalam kekuasaan Allah ini sesuatu yang Allah tidak kehendaki. Maka dikisahkan dalam sebuah kisah, ya. Ada seseorang berdebat dengan, kalau enggak salah, Imam Ahmad dengan Qadariyah atau dengan salah orang dari orang Mu'tazilah, menyatakan itu, dia menyatakan maha suci Allah dari berbuat kezaliman. Apa maksudnya di situ? Maksudnya ingin mengingkari bahwa Allah itu tidak mentakdirkan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk itu ada yang taat, ada yang maksiat. Kalau Allah mentakdirkan maksiat, berarti Allah zalim kepada makhluk. Itu pemahaman dia. Maka dijawab oleh Imam Ahmad, ya, maha suci Allah yang tidak terjadi dalam kekuasaan kecuali apa yang ia kehendaki. Untuk menjawab, dia katakan tadi maha suci Allah dari berbuat kezaliman. Taib. Apa hikmah dari beriman kepada takdir? Beriman kepada takdir hikmahnya luar biasa, banyak sekali. Di antara sudah kita sebutkan tadi, jauh dari sifat putus asa, jauh dari sifat sombong, karena apapun keberhasilan yang dapat kita raih itu atas kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat apa? Malas, ya. Jauh dari sifat pengecut. Ya, karena dia yakin semua mati dan hidup, ya, sakit, bahagia, susah itu sudah ditakdirkan Allah. Tidak ada yang membuat dia merasa kecewa dalam hidupnya ini. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW berkata kepada Ibnu Abbas, wa'lam annal ummah law istamu ala infa'uka bisya'in lam yanfa'uka ilai bisya'in ku kataballahu lak. Seandainya semua umat manusia ini sepakat ingin memberikan sebuah manfaat kepadamu, tidak akan bisa memberikan manfaat itu kalau bukan karena ditakdirkan Allah untukmu. Walau istamu ala aduruka bisya'in, kalau mereka sepakat ingin membahayakan dirimu, memberikan mudarat kepadamu, layyaduruka, tidak akan pernah mereka memberikan mudarat itu, mampu memberikan mudarat itu, menyakitimu, illa bisya'in qad katabal 'alaik, kecuali sesuatu yang Allah sudah takdirkan menimpamu. Maka orang beriman itu tidak putus asa, tidak pernah dia malas dalam berusaha. Maka itu adalah kunci kesuksesan dalam beriman kepada takdir tadi. Baik. Bagaimana yang jadi kadang-kadang masalah dalam pemikiran sebagian orang itu adalah mendengar hadis yang pernah kita bacakan tadi, hadis Mas'ud, ya, Allah telah mengumpulkan penciptaan kalian dalam perut ibu kalian selama 40 hari itu nutfah, kemudian 40 hari alaqah, kemudian 40 hari mudghah, kemudian kirim malaikat mencatat 4 kalimat, ya, amalnya, rizkinya, ajalnya, dan bahagia atau sengsara atau bahagianya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan, ya, fa inna ruja minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu bainal jannah ila dhira. Sungguh salah seorang beramal dengan amalan yang soleh, maksudnya sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu hasta saja. Fa yasbuqu alaihil kitab, lalu didahului oleh catatan takdirnya. Faya malumi ahli nar, lalu dia beramal dengan amalan ahli neraka. Faya khuluha, ya, kemudian dia masuk neraka. Hadis yang sebaliknya, ada orang yang dia beramal dengan amalan ahli neraka sampai jaraknya dengan neraka itu hanya tinggal sehatta, kemudian didahului oleh catatan amalnya, lalu beramal dengan amal ahli surga, kemudian dia masuk surga. Nah, orang memahami seakan-akan hadis ini gimana Ustaz? Selama itu dia berbuat amal soleh, kok malah dia masuk neraka? Ini malah sebentar saja baru bertobat, sok masuk surga. Gimana wahai hadis ini? Banyak orang ini mengkontradiksikan dengan qadar ini. Ini tidak kontradiksi dengan qadar. Maksud dari hadis ini adalah, yang pertama, al-amru bi istiqomah, agar kita ketika dalam ketaatan, jangan sampai tergelincir. Mengatakan saya sudah banyak beramal soleh, lalu dirayu oleh setan, gak apa-apa sekali ini berbuat maksiat. Tahu-tahu itu adalah penutup amal kita. Jadi faedah dari hadis itu adalah orang beramal soleh, jangan magrur, jangan sombong, jangan tertipu. Wajib istiqomah selalu. Karena jangan-jangan takut adalah su'ul khotimah. Itu sebetulnya pemahaman hadis itu. Banyak orang memahami hadis itu ada kontra dengan qadar. Enggak itu. Kemudian bagi orang yang selama ini hidupnya berkecimpung dalam dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Karena Allah itu walaupun jarakmu dengan neraka itu tinggal satu hasta, satu jengkal, jika kamu mau bertobat, Allah buka pintu surga buat kamu. Itu pemahaman hadis itu. Bukan kontra dengan takdir Allah. Paham? Jadi kalau orang berbuat amal soleh, jangan sekali-kali nanti tertipu. Di akhir umurnya ditipu oleh setan. Kamu sudah banyak berimpak, banyak beramal, gak apa-apa sekali ini buat maksiat. Jangan-jangan itu adalah su'ul khotimah kita. Ingat hadis ini. Maka orang tadi akan selalu istiqomah dalam beramal ibadah. Takut dia terjerumus masuk dalam hadis ini. Bahwa dia beramal soleh justru ditutup dengan amal ahli neraka. Itu fungsi yang diambil di sini tuh. Kita gak boleh sombong, tidak boleh sudah terayu dengan setan, walau satu kali itu perbuatan maksiat sebetulnya. Karena jangan takut-takut, itu adalah akhir dari amal kita. Karena Rasulullah nukan, al-a'malu bi khawatimiha. Amal itu sesuai dengan penutupnya. Apa tutup amal kita? Demikian pula, hadis ujung yang berikutnya, bagian keduanya, jika kita sudah berada dalam kemaksiatan, setan akan mengatakan, oh kamu udah tanggung dosa banyak begini, mana mungkin Allah mengampuni. Jangan putus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun jarakmu dengan neraka hanya tinggal satu hasta, satu jengkal, Allah akan ampuni. Ingat hadis ini. Allah buka baginya kebaikan, taubat, dia masuk surga. Itu sebetulnya makna memahami hadis itu. Walaupun ada penjelasan hadis lain oleh ulama, pensyarah hadis lain, penjelasan hadis oleh para ulama menyebutkan orang yang tadi zahirnya beramal soleh lalu masuk neraka, zahirnya dilihat oleh manusia, padahal hakikatnya keikhlasannya dan segala macamnya tidak sampai di situ, mungkin ada kemunafikan dalam hatinya. Atau tadi yang kita sebutkan, boleh jadi kita zahir banyak beramal soleh, tapi dosa-dosa kita yang dilakukan oleh hati mengalahkan dosa-dosa orang pembunuh dan perampok. Jadi makanya dalam riwayat lain, bima dhahara linnas, yang dilihat oleh Moses akan dia soleh. Maka disinilah kita selalu namanya disebutkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, walladzina yu'tuna ma ata wa qulubuhum wajila. Orang yang sudah beramal banyak namun hatinya tetap harap-harap cemas. Sehingga dia selalu waspada. Tapi kalau orang sudah merasa dirinya banyak amal soleh, waspada enggak dia? Udahlah. Amal soleh sombong, congkak semacam. Nah, enggak tahu ini yang merusak amalnya. Ya. Nah, itu berapa pemahaman hadis yang kadang-kadang dipahami seakan-akan kontra dengan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Jam berapa? Afwan, jam 9.10. Saking semangatnya atau lupa jamnya. Taib, ya. Insyaallah kita akan lanjutkan pada majlis. Masih ada sesi berikutnya nih? Enggak ada ya? Besok subuh ya? Baik. Jadwalnya saya belum lihat. Besok jam berapa dimulai, jam berapa selesai. Insyaallah habis subuh kita lanjutkan. Untuk sesi ini kita cuma sampai di sini dulu. Maaf. Kelewat 10 menit. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.